Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. العظيم العظيم ماذا كل حق كتب ويكتب أبدا العابدين ودر الدائرين فتما تمام كتب برسما سامو وشكاً تشكر كحضرة الله سبحانه وتعالى yang telah mengumpulkan akan kita semua pada hari ini di dalam majlis ilmu yang bermanfaat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kemurahan-Nya akan rahmat dan mawfirah, hidayah dan taufik serta inayah dan pemeliharaan-Nya lahir dan batin sehingga kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat beserta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Di antara sifat-sifat yang wajib kita meyakinkannya di dalam hati daripada sifat Tuhan kita, yaitu yang disebut dengan sifat Baqa, artinya kekal, mustahil dihubungi Adam. Allah Subhanahu wa taala bersifat kekal, mustahil hancur. Dalilnya di dalam Al-Qur'an firman Allah taala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia ingat bahwa ia akan mati supaya boleh banyak istighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada kita kaum muslimin laki-laki dan perempuan wajib berkeyakinan bahwa Tuhan kita itu bersifat kekal. Yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya bersifat fana. Hancur. Apabila sudah berkeyakinan demikian, maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat baqa itu supaya kita ingat bahwa semua kita di dalam salah satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kafa bil mauti wa'idha, cukuplah mengingat mati itu sebagai nasihat yang berguna. Di dalam kata-kata mutiara dari ahli hikmah berbunyi sahi syamir wala tazal zakiral mauti fanisyanuhu badalun mubin, artinya hai saudara-saudaraku, hai kawan-kawanku, bersungguh-sungguhlah olehmu. Dan jangan sekali-kali kamu melupakan bahwa kamu akan meninggalkan dunia ini, mati. Maka akibat lupa akan mati itu sesat yang nyata. Manusia-manusia apabila sudah lupa bahwa dirinya itu akan didatangi oleh maut, niscaya apapun hal ehwal dan pekerjaannya itu semua dibilang sesat. Setiap orang yang sesat tidak sampai kepada tujuan dan tidak merasakan kesenangan dan kebahagiaan. Di dalam salah satu dari hadis disebutkan lagi bahwa Jibril alaihi salam telah membisiki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun au kama qal. Artinya, hiduplah kamu sekehendakmu, tapi jangan lupa bahwa engkau pasti akan mati. Bagaimanapun kita berusaha ikhtiar untuk mencegah diri kita agar supaya jangan cepat mati, walaupun ikhtiar dan usaha kita itu dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, namun akhirnya akan mati juga. Apabila sudah kita ingat bahwa kita semua ini akan menemui kematian, maka insya Allah segala hal ehwal kita selalu berjaga-jaga, waspada, karena kita semua menginginkan keadaan kematian kita itu di dalam sebaik-baik keadaan. Kalau kita ingin mati di atas tilam, sudah tentu usaha ikhtiar kita janganlah sering meninggalkan tilam. Kalau kita ingin mati di tengah jalan, silahkanlah banyak-banyak di tengah jalan. dan sebagainya. Kalau kita ingin mati di atas tikar sembahyangan, maka sering-seringlah duduk di atas tikar sembahyangan. Apa yang sering kita lakukan, itulah kematian kita di sana dan pada ketika itu. Hadis Nabi, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaih. Matinya seseorang itu menurut apa yang sering dikerjakannya. Pekerjaan kaki kita berjalan, pekerjaan tangan kita menyentuh, pekerjaan mata kita memandang, pekerjaan kuping kita mendengar, pekerjaan lidah kita berkata-kata, pekerjaan hati kita berkehendak, pekerjaan otak kita mengingat. Apapun yang sering yang kita senangi, kita ingatkan. Umpama kita itu hobi mengingatkan Allah, niscaya mati kita itu di dalam mengingat Allah. Apabila lidah kita itu sering menyebut Allah, maka kita akan mati sedang menyebut Allah. Apabila hati kita itu tersirat di dalamnya nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka matinya kita adalah sewaktu kita mengingatkan akan sifat-sifat Allah itu. Kalau kita menggunakan mata sering melihat Al-Quran, maka kita akan mati di dalam keadaan sedang melihat Al-Quran. Apabila kita hobi mendengar Al-Quran, kita akan mati di dalam mendengar Al-Quran. Dan sebaliknya, maka sebaliknya. Oleh sebab itu, kita kalau ingin mati di dalam kebaikan kita dan parahatan berjuang di jalan ridhamu jugalah ya Allah. Ini yang sering kita baca doa agar supaya di dalam beribadah, disitulah habis umur kita. Di dalam berjuang melaksanakan pekerjaan agama, di waktu itu kita habis umur. Kita ingin mati di waktu sujud, kita ingin mati waktu membaca maulud, kita ingin mati waktu membaca solawat, kita ingin mati waktu belajar menuntut ilmu agama, kita ingin mati sedang berzikir, kita senang dan ingin mati di dalam cinta kepada Allah Azza wa Jal. Maka keinginan kita itu harus disertai dengan amal perbuatan. Kalau hanya keinginan belaka bertentangan dengan perbuatan, itu dinamakan angan-angan, lamunan, hayalan. Kalau lamunan, hayalan, angan-angan belaka, itu disebut di dalam kata-kata agama adalah maghrur, tertipu. Kita ingin mati di sisi orang soleh, sesuaikanlah keinginan kita itu. Kalau ingin mati di sisi orang soleh, tapi kita sering berteman dengan orang yang tidak soleh, niscaya kita akan mati berdampingan dengan orang yang bukan soleh, karena keinginan tidak disertai dengan pekerjaan. Bandingan seperti orang ingin kenyang tapi dia menjauhi makanan. Menurut hukum adat, tidak bisa tercapai kenyangnya perut kalau orang itu sedang lapar tapi badannya jauh daripada makanan. Itu sudah terang dan nyata. Siapa saja yang lupa akan mati, maka dia menjadi orang yang sesat. Orang-orang yang bukan muslim, kalau dia ingat bahwa dirinya akan mati, niscaya dia masuk Islam. Orang-orang yang Islam, jikalau ia ingin mati di dalam Islam, niscaya dia menjaga, jangan mengerjakan, jangan mengatakan, jangan mengiktikadkan apa-apa sesuatu yang menjadikan dirinya murtad, seperti menghinakan fatwa ulama, apalagi terang-terangan menghinakan ulamanya. Fatwanya aja sudah menjadi murtad, apalagi orangnya. Orang orang yang ingin matinya beriman, dia selalu menjaga imannya supaya jangan sampai imannya itu dicabut atau dihilangkan. Salah satu daripada yang menyebabkan iman hilang yaitu bersifat iri dengki. Kalau kita ingin mati beriman, hilangkanlah sifat iri dengki. Dalam hadis disebutkan, iman dan iri dengki tidak mau terkumpul di dalam satu hati. Apabila ada iman di dalam hati, iri dengki pasti hilang. Apabila iri dengki ada dalam hati, pasti iman hilang. Jadi kalau kita ingin mati beriman, hilangkanlah sebab-sebab yang mencabut iman, seperti di dalam hati ada sifat iri dengki. Sering kita katakan bahwa iri dengki ini yang sangat mudah dia itu berada di hati. Orang-orang yang pekerjaannya bersamaan, setiap orang yang pekerjaannya bersama-samaan, misalnya yang satu jadi guru, yang satu jadi guru, itu namanya bersamaan pekerjaan. Yang satu jadi pegawai negeri, yang satu jadi pegawai negeri, sama-sama pegawai. Yang satu alat negara, yang satunya alat negara, berarti sama pekerjaan. Yang satu dagang berlian, yang satu dagang berlian, sama kerjaan. Yang satu mencari berlian mendulang, yang satu mencari berlian mendulang, sama pekerjaan. Maka apabila orang ini pekerjaannya bersamaan, sangat mudah sekali sifat iri dengki itu melekat di dalam hatinya. Maka apabila iri sudah ada, iman tidak ada lagi di hatinya. Sebab iman sangat benci dengan iri itu, tidak bisa berkumpul sama sekali. Jadi jangan sampai pegawai-pegawai itu satu dengan yang satu ada bersifat iri dengki. Kalau ada sifat iri dengki di antara orang-orang yang disebut di atas itu, maka niscaya tidak ada lain pekerjaannya yang iri selain daripada membuat kekacauan. tambah banyak orang yang iri, tambah meningkat kekacauan, tambah rusak keamanan, ketenteraman. Kalau yang iri dengki ini guru dengan guru, maka yang akan terjadi pertempuran antara murid dengan murid. Kalau yang iri dengki ini pegawai gubernuran, maka terjadilah sikut menyikut di gubernuran. Kalau iri dengki berada di hati alat negara, terjadilah peperangan senjata antara dua alat negara itu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Maka dunia ini tambah rusak. Apabila sudah sifat iri dengki ini merajalela. Oleh sebab itu, tanyalah diri kita masing-masing, inginkah kita ini ada iman, ataukah ingin kita ini kehilangan iman? Ibu-ibu, kalau kehilangan iman, maka seluruh ibadah tidak ada artinya, karena semuanya itu ditolak. Karena syaratnya iman itu, syaratnya amal soleh itu, syaratnya ibadat itu amal soleh. Artinya menunjukkan bahwa tidak ada amal soleh tanpa iman. Iman hilang apabila ada iri dengki. Salah satu daripada sifat yang menghilangkan iman, kalau kita ingin mati beriman, sifat ini kita jauhi. Sifat apa? Sifat emosi, sifat suka marah-marah, penyarikan. Rasulullah bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Rasulullah bersabda, al-ghababu yufsidul imana kama yufsidul khallul asala, au kama qala. Artinya, bermula sifat emosi, sifat penyarikan, pemarah, itu merusak iman sebagaimana cuka merusak madu. Hilang lalu madunya. Sifat iri memakan akan semua kebaikan, sebagaimana memakan api akan kayu bakar. Habis lalu. Maka dengan beberapa dalil-dalil itu tadi, kita dapat menjumlahkan bahwa marah dan iri dengki sebagai bukti bahwa iman sudah tidak ada lagi. Apabila mati sedang demikian, maka matinya tidak beriman. Na'udzubillah min dalik. Hilangkanlah iri dengki, hilangkanlah sifat emosi. Siapapun dan apapun pekerjaan, selain daripada orang yang sama kerjaannya, yang mudah didatangkan